Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Darul Ihsan yang saya muliakan, sama sekali tidak ada rencana saya menyampaikan kuliah zuhur pada siang hari ini, karena memang sesungguhnya kuliah zuhur siang hari ini telah lama disusun jadwalnya, dan sesungguhnya yang akan mengisi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Al-Mukarram Kiai Hafidz Utsman. Tadi pagi beliau itu masih, waktu duha tadi itu masih ngaji di Masjid Agung. Tetapi begitu menjelang zuhur, ketika dicek kembali ada untuk ngisi kultum atau kuliah zuhur siang ini, ternyata beliau ada berita bahwa beliau sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau sekali lekas sehat kembali sehingga bisa memberikan ilmu dan bimbingannya kepada umat termasuk kita sekalian. Oleh karena itu, sekedar mengisi waktu, saya tidak berani mengambil porsi topik yang sudah akan dibicarakan, yang sedianya akan dibicarakan oleh Kiai Hafidz, yaitu puasa Ramadan dari sepanjang sejarah. Saya tidak mengambil porsi itu karena saya sendiri masih ngaji, dan itu kajian yang sangat besar. Sesuai dengan kapasitas saya akan membahas soal-soal kecil saja, terutama yang terjadi di sekitar kita di masjid ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, besok itu adalah hari Jumat. Apabila kita memang umur kita sampai, maka kita akan memasuki hari Jumat besok, sekarang hari Kamis. Sayogianya bagi kita adalah memastikan, terutama di bulan Ramadan ini, setiap langkah kita di bulan Ramadan ini senantiasa bernilai ibadah. Kalau di pesantren, di dunia pesantren, itu yang namanya hari Jumat itu dipelajari secara khusus. Jadi ada satu materi tentang hari Jumat. Oleh karena itu, kajiannya biasanya juga lama, karena kalau dibicarakan secara detail tuntas begitu mungkin seminggu atau bisa juga sebulan baru rampung. Nah, banyaknya materi tentang hari Jumat itu menunjukkan bahwa memang hari Jumat itu bukan hari yang biasa seperti hari-hari yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam satu buku namanya Zadul Ma'ad, itu buku itu biasanya termasuk buku pilihannya almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid. Setiap kali beliau bicara soal kemanusiaan, soal kemasyarakatan, kalau merujuk buku-buku hadis, biasanya yang banyak dikutip beliau adalah dari buku Zadul Ma'ad, tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tentang hari Jumat, beliau membahas tidak kurang ada 33 keistimewaan hari Jumat. Dikupas di dalam kitab itu. Oleh karena itu, kalau di pesantren tadi saya sebutkan, kajiannya biasanya memakan waktu seminggu atau dua minggu. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kajian itu dimulai dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yaumul jumu'ah sayyidul ayyam. Beliau menyatakan bahwa hari Jumat adalah hari induknya hari-hari yang lain. Hari Jumat adalah induknya hari-hari yang lain, memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan ke hari-hari yang lain. Satu di antara keistimewaan hari Jumat adalah fiha khuliqa Adam. Rasulullah menyatakan di antara keistimewaan hari Jumat adalah bahwa hari Jumat itu adalah hari diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi bagi Allah sebuah kebetulan, tidak ada. Allah yang Maha Tahu, Maha Berilmu, Maha Hakim, Maha Bijaksana tidak akan pernah melakukan dan menciptakan terjadi sesuatu dinyatakan sebagai kebetulan. Hanya bahasa manusia yang mengatakan, oh ini adalah sebuah kebetulan. Tetapi bagi Allah, segala peristiwa yang terjadi adalah sesuai dengan ilmunya. Segala peristiwa yang terjadi dirancang sedemikian rupa memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu. Oleh karena itu ketika Allah memutuskan bahwa menciptakan Adam pada hari Jumat, maka ternyata kemudian hari Jumat dijadikan hari yang paling mulia. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, bahwa hari Jumat itu adalah hari yang mulia, induknya dari hari-hari yang lain. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa di samping hari Jumat itu hari terciptanya Adam, sehingga dikatakan hari Jumat itu hari yang mulia dibandingkan yang lain, dibandingkan hari-hari yang lain, maka kata Rasul, kiamat itu juga akan terjadi pada hari Jumat nanti. Kelak akan terjadi hari kiamat itu terjadinya juga hari Jumat. Oleh karena itu kalau sekarang sudah hari Kamis, maka sebaiknya siap-siap. Oleh karena hari Jumat ini memiliki kemuliaan, keistimewaan, sehingga tempo hari salah satu hadis dikutip disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Siddiq Amin, bahwa Al-Jum'atu ilal Jum'ah kafaratun lima bainahuma. Jumat yang satu sampai Jumat yang lain itu adalah penghapus dosa yang terjadi di antara kedua Jumat itu. Itu karena kemuliaan hari Jumat. Nah, karena alasan-alasan bahwa Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, karena hari Jumat itu hari yang mulia, melebihi hari-hari yang lain, maka di masyarakat Muslim hari Jumat itu diisi dengan berbagai aktivitas lebih padat dibandingkan hari-hari yang lain. Bahkan kalau di dunia pesantren itu hari Jumat itu sedemikian ditata tertib, ditata secara tertib, secara rapi, dimanage sedemikian rupa aktivitas belajar, zikir dan ibadahnya, karena memang Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu induknya hari-hari yang lain. Bahwa hari Jumat itu merupakan juga hari yang istimewa, itu adalah salah satu surat di dalam Al-Quran itu juga menggunakan nama Suratul Jum'ah. Dan di dalam surat Al-Jum'ah itulah tercantum kewajiban salat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, ketika telah dikumandangkan panggilan Jum'ah, segeralah, bergegaslah engkau berzikir kepada Allah, tinggalkan segala aktivitas, tinggalkan perniagaan, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan aktivitas-aktivitas selang lain, dan segeralah bergegas menuju masjid berzikir salat kepada Allah. Itu salah satu ayat, dan satu-satunya ayat itu ada di satu surat dalam Al-Quran yang namanya surat Al-Jumu'ah. Ayat itu berbicara tentang kewajiban salat Jum'ah. Ini adalah beberapa aspek menunjukkan keistimewaan hari Jumat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kapan hari Jumat itu mulai masuk? Perbedaannya dalam kalender Hijriah dan kalender Masehi adalah bahwa kalau kalender Masehi itu hitungannya dengan diawali berdasarkan terbit atau edarnya matahari, sementara kalender Hijriah Qomariyah itu tanggalnya, penanggalannya, harinya itu didasarkan dengan atau kepada orbit bulan, maka perpindahan hari menurut kalender Hijriah itu bukan jam 00 atau 24 menurut yang biasa kita ketahui, tetapi adalah perpindahan hari itu terjadi pada saat terbenamnya matahari. Begitu terbenam matahari nanti berarti hari Jumat sudah mulai masuk. Karena hari ini hari Kamis, begitu nanti terbenam matahari, maka hari Jumat itu sudah mulai masuk. Sementara kalau perhitungan kalender Masehi, karena perhitungannya berdasarkan edar matahari, sehingga pergantiannya nanti pada jam 24 atau jam 00. Itu perbedaannya. Nah, oleh karena perbedaan waktu, pergantian hari dalam kalender Hijriah dan tanggal Qomariyah itu adalah sejak terbenamnya matahari, maka hari Jumat yang kita sebut tadi sebagai hari mulia itu mulai masuk adalah nanti pada saat terbenam matahari. Itu sebabnya jamaah sekalian yang saya muliakan, apabila matahari itu tenggelam di waktu sore, itu ada di antara dan sayogianya memang itu merupakan ibrah yang luar biasa. Karena memang begitu matahari tenggelam, itu artinya umur kita berkurang lagi satu hari. Sehingga dengan demikian akan tampak. Sadarkah orang yang sholat asar itu bahwa sesaat lagi akan terkurangi umurnya satu hari? Itu akan dilihat, akan tampak ketika sholat asar. Seorang muslim yang sadar bahwa nanti sesaat lagi, seorang muslim muslimah yang ada di waktu asar, kalau dia sadar bahwa nanti ketika matahari tenggelam, itu berarti umurnya akan berkurang lagi satu hari. Orang yang sadar seperti itu, dia pasti berusaha melakukan sholat asar akan dilakukan sekhusyuk mungkin. Akan dilakukan sebaik mungkin, melebihi yang lain. Karena apa? Dia sadar. Jangan-jangan sholat asar ini merupakan sholatku yang terakhir. Sebab apa? Nanti itu akan terkurangi umurnya sehari lagi setelah terbenam matahari. Sholat asar akan dilakukan sekhusyuk mungkin karena dia sadar jangan-jangan sholat asar ini merupakan sholatnya yang terakhir. Dan memang Al-Quran berpesan seperti itu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Pelihara sholat-sholatmu itu. Wassalatil wusta, terutama sholat al-wusta. Mayoritas ulama menyatakan yang disebut sholat al-wusta oleh Al-Quran yang ditekankan untuk mendapatkan perhatian khusus adalah sholat asar. Itulah rahasianya kenapa Al-Quran menekankan seperti itu, dan itu merupakan ibrah pelajaran, dan ini merupakan tolok ukur yang bisa kita buat. Sadarkah tentang perjalanan umur kita? Itu akan tampak pada saat bagaimana kita sholat asar. Kalau sholat asar itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan kesadaran bahwa umurku sesaat lagi akan berkurang, ini menunjukkan bahwa memang sudah sampai ke tingkat itu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Begitu juga sebaliknya. Begitu sholat asar, sholat selesai, kemudian terbenam matahari, dan kemudian maghrib tiba, maka sholat maghrib itu juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi khawatir jangan-jangan sholat asar merupakan sholat yang terakhir, kalau sholat maghrib dilakukan dengan sebaik-baiknya, lebih didorong oleh rasa syukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk insya Allah satu hari lagi, walaupun itu baru memulai. Karena setelah tenggelam matahari berarti berganti hari, dan kita berarti menginjak pada hari berikutnya setelah selesai hari yang sebelumnya. Oleh karena itu sholat maghrib itu juga merupakan salah satu ukuran kita, bagaimana kita melaksanakan sholat maghrib itu. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Oleh karena yaumul jum'ah itu terjadinya setelah maghrib, hari Kamis tenggelam matahari seperti nanti, dan hari Jumat dikatakan hari yang mulia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kemuliaan hari Jumat bukan saja terletak kepada memang hari Jumat dipilih Allah untuk menciptakan Adam, bukan saja nantinya hari Jumat dipilih oleh Allah untuk terjadinya kiamat, tetapi juga hari Jumat, bukan saja Jumat itu juga merupakan salah satu nama dari surat Al-Quran, tetapi hari Jumat itu juga merupakan hari yang dipilih oleh Allah, kata Rasul. Barang siapa yang berdoa pada hari Jumat waktu tertentu, barang siapa yang bermohon pinta kepada Allah pada hari Jumat, satu waktu tertentu di hari Jumat, kalau doanya pas pada jam ijabah itu, maka tidak akan ada doanya yang tidak diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 24 jam hari Jumat itu ada waktu tertentu, kata Rasul. Ada waktu tertentu yang sangat mustajab manakala dimanfaatkan untuk berdoa. Hanya sayang, para sahabat saat itu tidak sempat bertanya rupanya. Saat tertentu itu jam berapa? Apakah setelah maghrib? Apakah setelah isya? Apakah malam hari? Apakah pagi? Apakah menjelang Jumatan? Ketika khatib naik mimbar? Ataukah menjelang habis hari Jumat? Menjelang hari Sabtu? Sayang sahabat tidak sempat bertanya begitu, sehingga sampai sekarang tidak ada kepastian buat kita bahwa yang dimaksud saat ijabah itu jam tertentu itu kapan, itu tidak ada penjelasan. Nah, sangat boleh jadi karena memang sahabat itu hobinya ibadah luar biasa, sehingga tidak perlu menanyakan jam berapanya, sehingga tidak model, wah kalau nanti itu memang jam habis maghrib, ya sudah, habis maghrib saja kita isi dengan doa, selebihnya itu kita isi dengan yang lain. Tidak begitu para sahabat. Para sahabat melihat bahwa, ya sudahlah, karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa hari Jumat itu hari istimewa, dan ada jam tertentu untuk ijabah doa, maka sebaiknya dimanfaatkan saja selama 24 jam itu diisi dengan berbagai rangkaian aktivitas ibadah dan doa. Nah, oleh karena itu, di berbagai belahan dunia Islam, di masyarakat Muslim, kemudian ada berbagai praktek ibadah mengisi hari Jumat itu. Misalnya saja, setelah maghrib, di berbagai tempat di lingkungan kita mungkin ada yang membiasakan membaca surah Yasin. Mungkin ada yang bertanya, apakah iya surat Yasin itu harus dibaca malam Jumat? Kalau itu pertanyaannya, bisa Bapak Ibu jawab, memang tidak ada keharusan bahwa surat Yasin itu dibaca pada malam Jumat habis maghrib. Tidak ada keharusan. Namanya saja juga sunnah Rasul. Keharusan jelas tidak ada. Tetapi sifatnya keutamaan saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu bisa cek dalam hadis kitab yang saya sebutkan tadi di Zadul Ma'ad, itu juga dinyatakan bahwa barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumat itu, maka dia kalau wafat pada hari Jumat sesudah baca surat Yasin itu, dia ditanggung ampunan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijamin masuk surga. Dan yang ketiga, kalaulah masih hidup, maka pada hari seminggu itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu keutamaan membaca surat Yasin di hari Jumat, dan ini biasanya dipraktekkan setelah maghrib. Tetapi apakah pilihan waktu setelah maghrib harus? Tidak. Ini hanya faktor ijtihadi, hanya penataan dan pengorganisasian waktu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus setelah maghrib. Bisa dilakukan setelah isya, bisa dilakukan malam hari, bisa dilakukan ba'da subuh hari Jumat, bisa dilakukan menjelang Jumatan, bisa dilaksanakan setelah Jumat. Pendek kata, sepanjang hari Jumat, sampai menjelang hari Sabtu, habis asar hari Jumat, itu masih disunnahkan paling tidak membaca surat Yasin. Seperti itu janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Yasin yang dibaca hari Jumat itu akan menjamin ampunan dosa dan surga apabila ternyata sang pembaca wafat pada hari itu. Dan yang kedua adalah ketika memang masih berumur, setelahnya Allah akan berikan pengamanan dan perlindungan kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, di samping surah Yasin, tentu saja bacaan-bacaan Al-Quran itu sesuatu yang sudah jelas. Ada satu penekanan khusus, kata Rasul. Hari Jumat itu hari yang mulia. Fa'aktsiru shalah 'alayya. Perbanyak baca salawat untukku, kata Rasul. Perbanyak salawat untukku. Oleh karena itu di berbagai lapisan masyarakat, pada malam Jumat itu juga ada aktivitas, misalnya kalau Yasin dibaca setelah maghrib sampai Isya, kemudian setelah jamaah Isya dan seterusnya, biasanya juga diisi dengan aktivitas membaca salawat. Salawat ini berbagai hal, yang paling sederhana adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kalau itu dilanjutkan dengan lebih panjang, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Itu dikenal di dalam literatur ilmu keislaman. Kalau kita melakukan tafaqquh fiddin, selawat seperti itu dikenal dengan selawat Ibrahimi. Dan berbagai macam redaksi selawat itu. Walaupun Rasul memang memberikan, pernah menyampaikan salawat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ukuran banyak itu berapa? Karena pernyataan Rasul adalah perbanyak salawat kepadaku. Maka hitungan banyak paling tidak minimal 3. 3 ke atas itu ukurannya sudah banyak. Bagaimana kalau 100? 100 itu masuk hitungan banyak apa tidak? Masuk, kalau begitu diperbolehkan membaca salawat 100 kali. Bagaimana kalau 1000 dan seterusnya dan seterusnya? Dan memang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, berapa saya harus baca salawat ya Rasulullah? Kata Rasul, terserah kamu, kamu mampunya berapa? Saya akan baca sekian, oh bagus. Saya akan baca sekian, baik. Saya akan baca sekian, bagus juga. Ketika sahabat menyatakan, saya akan mempergunakan sebagian besar waktu saya untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? Kalau betul-betul kamu konsisten seperti itu, niscaya segala hajat kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, sehingga para ulama menegaskan bahwa barang siapa yang ingin mudah dipenuhi hajat kebutuhannya, maka perbanyaklah bersolawat kepada Rasul. Itu sebabnya di lapisan masyarakat banyak yang melakukan membaca solawat dengan berbagai macam variasinya. Ada yang solawat dengan membaca ungkapan biasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang membaca solawat dengan lagu. Ada yang baca salawat dengan syair dan puisi, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian itu adalah aktivitas zikir, doa, salawat, yasin pada malam hari, malam Jumat. Dan kira-kira amalan-amalan seperti itulah yang nantinya akan menjadi penghapus dosa yang terjadi sebelumnya. Karena amalan-amalan seperti itu memang tidak mendapatkan penekanan di luar hari Jumat. Hari Jumat mendapatkan penekanan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita perjalanannya kepada subuh. Di lingkungan kita masih agak asing ketika sholat subuh melakukan sujud tilawah atau sujud yang dilakukan berkaitan dengan bacaan Quran ketika sholat berjamaah. Biasanya yang sudah berangkat haji itu lazim dilakukan setiap Jum'ah pagi. Subuh hari Jum'at itu dilakukan sujud tilawah. Dan biasanya sholat subuhnya jauh lebih lama dibandingkan hari-hari biasa. Dan itu adalah masuk bagian dari keistimewaan hari Jumat. Yang saya perhatikan kalau di daerah Bukit Tinggi, itu memang masjid kecil sampai masjid besar sampai masjid yang terkecil, agak kesulitan kita mencari masjid yang hari yang subuh hari Jumatnya tidak sujud syukur. Masjid kecil maupun besar rata-rata melakukan itu. Di Bukit Tinggi. Kalau di masyarakat kita masih kelihatannya belum merata, belum membudaya kebiasaan seperti itu. Lazimnya kalau Jumat itu masih trikul. Kul a'udzu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dan itu rata-rata untuk semua sholat, kalau sendirian sangat boleh jadi itu bacaan yang paling familiar. Padahal memang kalau kita ingin mengisi hari Jumat sebagai hari istimewa, sunnah rasulnya adalah melakukan sholat subuh itu dengan membaca Hamim As-Sajdah, itu yang di dalamnya ada sujud syukur, ada sujud tilawah maksud saya. Nah, ketika pagi hari, di antara keistimewaan hari Jumat adalah melakukan mandi untuk hari Jumat. Tempoh hari Pak Siddiq Amin sudah menjelaskan. Sehingga dengan demikian, disinilah bedanya. Bapak Ibu sekalian, setiap hari mandi pagi. Hanya saja untuk hari Jumat, itu mempunyai nilai ibadah yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Ini asal kita mengetahui dan melaksanakannya. Nah, caranya seperti mandi besar biasa itu, cuman memang niatnya adalah mandi hari Jumat sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian sekedar mandi dalam fikih Islam itu ada al-ghuslu lit tabarrud. Jadi mandi hanya menyegarkan badan. Ada juga mandi lit tanzif. Jadi mandi untuk bebersih diri, itu yang mandi wajib itu. Kemudian ada juga ada al-ghuslu li sunnah, jadi ada mandi yang sunnah saja, yaitu hari Jumat itu. Nah, itu berbagai pranata fikih Islam tentang mandi yang ternyata seperti itu, sehingga dengan demikian ilmu kita, konsistensi kita sangat menentukan tinggi rendahnya kualitas perolehan nilai ibadah di hari Jumat itu. Sehingga dengan demikian kalau selama ini mungkin terlupakan, begitu besok Bapak Ibu setelah subuh itu mandi, dan kemudian mandi adalah niatnya mandi Jumat, prakteknya seperti mandi besar, artinya seluruh tubuh dibasahi dengan air, itu adalah akan memperoleh nilai ibadah lebih baik dibandingkan mandi di hari-hari biasa. Kemudian perjalanan berikutnya, sampailah terakhir, poin terakhir yang barangkali penting adalah di hari Jumat ada juga ulama yang mengijtihadi, yang menyatakan, yang berpendapat bahwa yang dimaksud saat tertentu hari Jumat itu ijabah untuk doa, itu antara lain waktunya adalah menjelang Jumatan. Dan ini pernah satu kisah, ada orang yang dalam satu kitab namanya Al-Mawa'idz Al-Usfuriyah, itu kitab kecil yang berisi tentang praktek ibadah dan tasawuf, dan ada kisah-kisah menarik di sana. Salah satunya adalah ada orang yang sudah berbulan-bulan, ada orang yang sudah tadinya tidak Islam kemudian masuk Islam, tetapi ternyata ketika masuk Islam itu juga dia rizkinya masih sulit. Berhari-hari dia sekedar mendapatkan, ingin jadi kuli di pasar pun tidak ada yang nyuruh. Akhirnya dia putuskan bahwa berangkat Jumatan lebih pagi. Sehingga dia ketika sudah kira-kira kalau sekarang barangkali jam 11 begitu, dia segera pergi ke masjid. Kemudian, nah ini bedanya mungkin ketika masuk masjid di hari Jumat itu dan juga hari-hari yang lain. Bapak Ibu sekalian, sebaiknya di bulan Ramadan, walaupun sebetulnya himbauan ini juga perlu di kita miliki untuk hari-hari yang lain. Kita masih lengah mungkin, kalau masuk masjid itu ya sudah masuk masjid, tahiyatul masjid, sunnah qobliyah, kemudian sholat wajib, sholat ba'diyah, kemudian doa, selesai. Ada satu hal yang penting tapi banyak terlupakan dan sadarnya biasanya di bulan Ramadan adalah bahwa kesempatan beriktikaf. Setiap masuk masjid, sayogianya seseorang meniatkan diri untuk beriktikaf di masjid itu. Itu bagian dari sunnah. Hanya saja kebiasaan ini biasanya terlewatkan kecuali di bulan Ramadan. Nah, mulai besok mungkin hari Jumat, itu juga ada baiknya kita coba. Begitu masuk masjid, kita niatkan untuk memulai iktikaf. Atau mungkin nanti sore ketika sholat asar. Karena prinsipnya setiap masuk masjid, seseorang disunnahkan untuk beriktikaf, niat beriktikaf di masjid itu. Dengan demikian, berarti kita akan mempunyai nilai tambah yang biasanya hanya qobliyah, kemudian sholat fardu berjamaah, ba'diyah, kemudian doa, dan selesai. Akan ada satu nilai tambah manakala begitu masuk masjid itu kita berniat untuk iktikaf. Hanya saja memang syaratnya iktikaf itu ada dua. Satu, niat itu sendiri beriktikaf, kemudian berada di masjid dan tidak melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maka begitu masuk masjid meniat iktikaf, maka tidak boleh kemudian ngobrol. Barang siapa ngobrol maka membatalkan iktikaf. Nabi pernah marah ketika ada orang sudah masuk masjid tetapi masih membicarakan hal-hal perdagangan, masih membicarakan kesibukan-kesibukan di luar masjid. Sampai Nabi mengatakan, la arbahallahu tijarataka. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan bisnismu yang kamu bicarakan di masjid. Sehingga dengan demikian ini merupakan bagian dari etika masuk masjid. Dengan iktikaf kemudian akan bisa lebih tenang. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada seseorang yang sudah muslim tetapi rezekinya masih susah, tapi ternyata dia kemudian memutuskan untuk begitu masuk hari Jumat dia agak pagi berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu sudah wudu bersih sesempurna mungkin, kemudian masuk ke masjid, niat iktikaf, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian melakukan sholat syukrul wudu tahiyatul masjid, lalu dia juga melakukan sholat hajat, setelah itu berzikir dan berdoa kepada Allah. Padahal selama ini mencari pekerjaan sekedar untuk sesuap nasi sudah berhari-hari tidak pernah memperoleh. Namun biqudratillah pada saat berdoa itu, ya Allah, ya Rabbi, hamba telah melawan arus lingkunganmu, lingkunganku semua, kafir lingkunganku semua, zalim lingkunganku semua buruk. Aku memutuskan untuk membaca syahadat dan masuk Islam. Namun apa jadinya sekiranya aku pun masih sulit rizki? Saya khawatir keluargaku goyah hanya gara-gara kelaparan dan karena memang berhari-hari tidak memperoleh sesuap nasi. Aku tawarkan diriku di pasar setiap hari, tidak ada satupun orang yang menyuruh kerja. Di hari Jumat yang mulia, sesuai dengan janji Rasulmu, berikan aku ya Allah kemudahan rizki di hari Jumat ini. Sekurang-kurangnya untuk mempertahankan, kemantapan keluarga saya agar mereka tidak goyah hanya karena kelaparan. Ketika sang bapak yang berdoa itu kemudian Jumatan, setelah itu karena beliau tadi pagi sesungguhnya ketika di pasar itu sudah membawa karung kosong sedianya kalau ada nanti di pasar ada orang yang nyuruh kerja, maka hasilnya upahnya akan dipakai untuk beli beras, gandum, dan kemudian dibawa pulang. Tapi ternyata sampai menjelang Jumat, itu yang tadi saya katakan, tidak ada orang yang nyuruh, sehingga kantongnya kembali ditaruh di saku. Setelah selesai Jumatan dan setelah tadi sebelum Jumatan berdoa, maka seorang tadi itu dia diam-diam pergi ke pinggir masjid karena mungkin ada rasa malu dengan jamaah yang lain. Kantongnya itu diisi dengan pasir. Kantongnya itu diisi dengan pasir. Kemudian dipanggul, bawa pulang. Dalam kisah itu ada interpretasi bahwa karena orang ini dikenal memang pengangguran oleh tetangganya, kelihatannya kalau pagi berangkat dibilang mau kerja, tetapi ternyata kok pulang gak bawa apa-apa, sudah berhari-hari. Ada rasa malu sehingga diputuskan pasir yang dibawa. Ketika kemarin sore, ketika hari Rabu, hari Kamis, pulang dari sore hari ke rumah, istrinya nanya, mana belanjanya, mana berasnya, anak-anak sudah kelaparan. Apa kata sang bapak ini? Sabar dulu, aku sudah bekerja, tetapi sang majikan belum membayarnya. Mungkin istrinya menyangka bahwa sang majikan yang dimaksud mungkin adalah orang kaya yang punya pekerjaan di pasar. Besok saya akan bekerja lagi, siapa tahu honornya, gajinya disatukan dengan besok. Kamisnya begitu juga, ternyata sampai sore pulang belum juga mendapatkan apa-apa. Ditanya lagi mana belanjanya, masih dijawab, saya sudah bekerja tetapi sang majikan belum bayar. Sampailah kepada hari Jumat itu tadi, sampai berdoa, sampai Jumatan. Setelah Jumat, kantongnya ternyata diisi pasir dan dibawa pulang. Ketika sampai di rumah, sebelum masuk pintu, assalamualaikum, diketuk pintu. Begitu pintu dibuka, ternyata aroma masakan itu sudah ada. Padahal sebelumnya berhari-hari keluarganya sudah kelaparan. Begitu pintu dibuka, ternyata karena memang tidak punya meja di rumah, di hamparan di lantai itu sudah terhidang makanan yang demikian lengkap. Akhirnya kantong yang tadinya dipanggul ditaruh di depan pintu, kemudian ditinggal karena dipersilakan oleh istri dan anaknya makan bersama. Bayangkan berminggu-minggu. Saya mohon maaf Pak, siang-siang cerita tentang makanan, padahal sebetulnya ini karena memang alur ceritanya begitu ya. Terus gimana mau dipenggal kan? Tidak berarti ini apa namanya memancing-mancing untuk ya. Tapi saya lihat di belakang tadi sebelum saya cerita makanan agak ngantuk, tapi begitu cerita makan kelihatannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu selesai makan, sang bapak ini bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ini masakan dari mana? Istrinya kemudian cerita, tadi siang itu ketika Jumatan itu sudah dimulai dan saya sebetulnya sudah mau melakukan sholat zuhur, tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu. Assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Begitu saya buka, ternyata ada seseorang yang mengantarkan kepada saya, menyerahkan, bu, ini loh gaji apa bapak yang kemarin bekerja sudah 2 hari. Ibu terima dan silakan dimanfaatkan. Sang suami itu bertanya, orang itu dari mana? Saya tidak sempat tanya karena dia keburu, assalamualaikum, kemudian pulang. Setelah dibuka, ternyata dalam kantong, dalam apa bungkusan itu, waktu itu mungkin belum ada amplop, tapi ya sekedar bungkusan begitu. Itu setelah dibuka, ternyata ada tidak kecil, itu nilainya ada 500 dirham. 500 dinar, bukan 500 dirham, 500 dinar. Ya kalau 1 dinar sekarang itu kira-kira 1 juta ya, mungkin sekitar itu. Nah, dari uang itulah kemudian sang ibu ini belanja dan kemudian untuk masak itu. Mendengar cerita seperti itu, kemudian sama-sama melakukan sujud syukur. sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah selesai. Selesai sujud syukur, kemudian sang istri penasaran. Pak, kantong yang di depan itu apa? Karuan saja sang suami ini blingsatan ini. Ini nyatanya pasir soalnya tadi itu. Pasir. Sudah-sudah itu enggak usah diurus, toh kita sudah makan. Tapi namanya istri juga gampang penasarannya. Ah, enggak apa-apa, pengen lihat aja. Akhirnya kantong itu dibawa, masuk, dibuka di dekat bekas apa? Makan, tempat makan itu tadi. Suaminya masih merayu, ya ummi, bu, gak usahlah dibuka, udah itu aja, abaikan nanti aja begitu. Padahal ini sang istri penasaran ingin tahu, sementara sang suami ingin menyembunyikan, karena itu sesungguhnya tadi yang ditaruh di situ adalah pasir. Tapi ternyata apa? Begitu dibuka, ternyata yang tadinya pasir itu berubah menjadi gandum yang sangat putih, dan itu andaikan dibeli adalah gandum ukuran nomor wahid. Dari mana perubahan itu? Wallahu a'lam. Tetapi dari kisah itu para ulama meyakini itulah berkah doa sang bapak ketika menjelang hari Jumat tadi itu. Oleh karena itu kemudian diyakini sekitar pelaksanaan ibadah Jumat itu adalah waktu ijabah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasannya tadi. Itu sebabnya di berbagai tempat doa bersama dan lain-lain dilaksanakan biasanya memang sekitar hari Jumat. Dan itu pulalah pertimbangan-pertimbangan mengapa tempo hari itu kita laksanakan zikir dan doa di hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi hari Jumat besok itu, ini bedanya kalau yang ceramah itu ketua diri.